السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله فسبحانه وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kita karena masih dapat bertemu di radio yang kita cintai ini. Mudah-mudahan suasana pada saat ini dapat memberikan ketenangan pada kita semua. Amin. Sebagai umat Islam, hamba-hamba Allah yang kita ingin untuk tetap mensyukuri nikmatnya dan menambah rasa syukur tersebut dengan beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Rabbul Jalil. Salam dan salam kepada Rasulullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kedamaian mengikuti ajarannya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan, bahwa Allah akan bersama kita ketika kita juga bersama Rasulnya yang mulia. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, kita akan melanjutkan bedah tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, yaitu pada ayat yang kelima surah An-Nisa. وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَرُزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta yang mereka yang ada di dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata atau nasihat-nasihat yang baik. Pendengar yang berbahagia, ayat ini terkait dengan ayat yang kedua atau ayat yang sebelumnya, bahwa seorang wali dari yatim adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan baik harta ataupun jiwa anak yatim itu. Maka di sini selain dilarang oleh Allah untuk menggantikan harta mereka yang baik dengan yang buruk, mencampur adukkan harta kita dengan harta mereka, lantas kita makan atau kita mencuri dan mengambil harta mereka untuk dijadikan sebagai harta kita, juga tidak boleh. Termasuk juga, dan tidak atau janganlah kamu menyerahkan kepada anak-anak yatim yang belum sempurna akalnya. Ya. Kenapa? Sebab mereka tidak pandai atau tidak layak untuk menjalankan kehidupan harta tersebut. Ya. Di mana harta ini yang oleh Allah di dalam ayat ini dengan jelas mengatakan ja'alallahu lakum qiyamah. Allah menjadikan harta itu bagimu sebagai pokok kehidupan. Qiyam itu yang membuat dia tegak, berdiri. Artinya apa? Orang yang mempunyai harta, dia akan dapat berdiri dengan baik, mempunyai kekuatan dan mempunyai pondasi yang kuat. Maka kepada wali-wali yatim yang bertanggung jawab terhadap harta mereka, peliharalah harta itu sampai anak yatim ini mampu dan layak untuk menjalankan harta itu. Kenapa? Nanti supaya dia kokoh kehidupannya. Ya, sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadis, bahwa orang yang kuat iman, kuat pondasi hartanya, di dalam sebuah nasihatnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah saya, bahwa engkau tinggalkan anakmu dalam kondisi yang kaya, yang kokoh harta, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka yataqaffafuna 'alan nas, memohon-mohon pertolongan kepada manusia. Nah, maka oleh sebab itu selama dalam pengasuhan dan selama dalam safih tersebut, berilah mereka rezeki. Artinya apa? Salurkan untuk makan mereka sekian, untuk kebutuhan sekolahnya, waksuhum, dan beri pakaian. Ya, artinya apa? Seluruh kebutuhannya menjadi tanggung jawab bagi si wali, yang diambil dari proses pengembangan harta yatim tersebut. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. katakanlah kepada mereka ucapan yang baik-baik. Jadi pada intinya Allah menginginkan kepada wali yatim agar mengelola harta anak yatim itu dengan proporsional. Artinya apa? Pembukuannya ada dan tidak campur baur. Ini mungkin pendahuluan. Silakan Ustaz Perdana, maaf Ustaz Ardi atau Syekh Fajrul Haq. Iya, memang menarik sekali Ustaz, ayat ini berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang seorang muslim yang menjaga dan memelihara daripada anak-anak harta anak-anak yatim ini. Jadi kalau kita melihat bahwa demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nilai-nilai amanah itu kepada kita. Sekalipun anak itu adalah orang yang dungu dalam artian mungkin akalnya memang idiot. Atau ya, atau memang tidak berakal dengan baik, atau mungkin juga dia masih kecil sehingga bisa di Safi. Ya, bisa dibodoh-bodohi begitu. Nah, ini pun harus dijaga harta mereka agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Bahkan kalau kita melihat di sini ya, mereka harus dihidupi dengan kehidupan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka dari harta yang mereka miliki itu. Dan kita tidak boleh pula menghardik mereka dengan kata-kata yang kasar, karena mereka itu adalah makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dengan orang-orang yang dalam kondisi fakir atau miskin dan yatim seperti ini. Maka kajian kita terhadap tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini mengajak kepada seluruh komponen masyarakat dan begitu juga instansi pemerintah untuk perhatian dan memiliki perhatian yang mendalam terhadap katakanlah nasib daripada para fuqara dan masakin dan begitu juga anak-anak yatim. Karena kalau dilihat ya, kita melihat anak-anak di tengah jalan yang mereka itu ditelantarkan oleh orang-orang tua mereka karena mungkin ketidakmampuan orang tua mereka atau karena orang tua mereka juga memang sudah tidak ada. Sebenarnya ini adalah kewajiban bukan hanya masyarakat tetapi pemerintah terlebih dahulu untuk menunjukkan etikat baik mereka untuk memperhatikan anak-anak ini. Betul. Gitu. Ya, karena apa? Karena bukan Al-Qur'an saja yang mengatakan, bahkan undang-undang dasar kita kan mengatakan seperti itu. Bahwa orang miskin dan kaum terlantar itu dipelihara oleh negara. Begitu. Dan ini nampaknya masih kurang kita rasakan dan jauh sekali. Nah, ya begitu. Dan bagaimana setiap hari kita melihat di persimpangan jalan itu banyak sekali anak-anak yatim, anak-anak fakir dan miskin itu yang harus menjual ya tubuh mereka di tengah jalan dalam artian apa, di bawah terik matahari. Yang saya yakin kalau sekiranya mereka disuruh belajar dan memiliki fasilitas yang memadai, pasti mereka tidak akan melakukan hal itu. Dan ini saya lihat ada satu kecenderungan mental yang sudah rusak. Saya mendengar walaupun masih hanya dalam analisa, membaca dan mendengar selentingan, bahwa ternyata mereka-mereka yang di pinggir jalan itu dikelola. Iya. Dimanfaatkan oleh sebuah geng. Ada organisasinya. Dan setiap pagi dititip 5, 1 simpang, 10, 1 simpang. Dan ini sebenarnya kejahatan terhadap hak anak. Jadi saya melihat tidak salah pemerintah, seharusnya polisi dalam ini memberangus geng-geng seperti ini. Betul. Ya, jadi kalau kita melihat juga permasalahan yang seperti ini, artinya apa Ustaz? Harus mendapatkan perhatian keseriusan. Iya. Karena saya takut begini. Di dalam sebuah hadis kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di antara doa orang-orang yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya adalah orang-orang yang mazlum. Mazlum. Mungkin di antara mereka yang harus berlaku seperti itu adalah orang-orang yang dizalimi hidup. Betul. Mereka. Iya, dipaksa. Dalam artian ya mungkin karena ayah mereka terbunuh atau karena kecelakaan dalam pekerjaan ya, sehingga tidak ada lagi yang bisa menghidupi kehidupan mereka, bahkan mungkin emak mereka pun kawin lagi dan menelantarkan anak. Itu kan kasus-kasus yang selalu kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Jadi artinya apa, bahwa kejahatan yang seperti ini memang harus mendapatkan perhatian lah dari pemerintah, bukan karena ayat ini, karena kalau nanti karena ayat ini nih, nanti dibilang lagi kita ini bicara tentang Islam, bukan karena Islamnya, tetapi karena nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Saya setuju itu. Sebab undang-undang kita juga ya sangat tegas sekali itu. Betul. Maka kalau saya melihat anggaran dana baik APBN, APBD tingkat 1, tingkat 2 seharusnya sama-sama secara sinergi dan betul-betul memperhatikan kebutuhan anak yatim dan memperbanyak panti asuhan. Iya. Saya ingat dulu ada rumah singgah istilahnya, tetapi itu juga sebentar. Ya, tidak begitu tidak begitu banyak manfaatnya, dalam artian tidak menyelesaikan permasalahan. Jadi saya melihat bahwa yang memberikan penyelesaian permasalahan ini adalah bagaimana, ya seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ada nilai amanah di dalam menyampaikan hak-hak mereka. Kadang memang anggarannya sudah ada tetapi karena pengelola yang kurang amanah sehingga tidak tersalurkan dengan baik sampai kepada sasaran. Kan itu juga kerap terjadi dan kita ketahui bersama, dalam artian bahwa marilah ya seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, bahkan berkata-kata tidak baik saja tidak boleh kepada mereka. Begitu. Betul. Tapi memang realitanya Ustaz, kita melihat kasus anak-anak yatim ini, kadang-kadang orang mengatakan anak-anak yatim ini bandel-bandel sekali. Gitu kan? Tapi dengan Ustaz mengatakan tadi di akhir hayat ini wa qulu lahum qawlan ma'rufa, itu memang sudah hak keharusan dari perintah Allah. Kadang-kadang banyak atas dasar apa mereka mengatakan seperti itu, kan begitu. Artinya kalau kita melihat anak yatim itu Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, sudah cukuplah kita harus mengatakan yang baik itu daripada beban yang sudah banyak dideritanya. Kan kira-kira begitu, Ustaz? Iyalah. Karena itu bukan hal yang sengajaan sama anak-anak tersebut. Dan itu tidak mau mereka, tidak keinginan mereka, Ustaz. Jadi maka saya tertarik dengan apa yang dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Seandainya setiap ayah mau menjadi wali, walaupun setiap ayah ya, mau menjadi wali terhadap anak yatim, maka mereka tidak akan kesunyian. Ya, betul. Misalnya dalam satu kampung itu kan nggak semua mati ayahnya. Mungkin dari 5, 100 lagi masih ada. Yang 100 ini menjadi wali atau menjadi ayah bagi anak yatim itu mereka tidak ada. Solusi ya. Solusi. Artinya apa? Ada care dari masyarakat, kepedulian. Dan itu yang dituntut. Jadi saya melihat disinilah urgensitas bagaimana solidaritas tadi dimunculkan. Iya, tapi saya menurut saya juga Ustaz bahwa dalam hal ini peran pemerintah itu sangat besar. Betul. Dalam artian mungkin sosialisasi, begitu kan, menyampaikan ke tengah-tengah masyarakat. Kemudian sekarang permasalahan yang saya juga pernah dapatkan di dalam pengajian dan itu muncul pertanyaan daripada jemaah itu adalah bagaimana status anak itu ke depan? Iya. Begitu. Kadang-kadang begini, ketika anak itu nanti diambil. Ketika masih kecil, katakanlah usianya masih sangat kecil, 2 hari atau 3 hari dari usia anak itu diambil dan diasuh. Setelah anak itu kemudian besar dan menjadi anak yang cantik, kalau dia seorang perempuan atau seorang lelaki yang ganteng, dan ketika itu orang tua itu tadi datang kembali kepada Si pemelihara itu tadi meminta begitu. Dan di kita ini masih sangat, katakanlah masih jarang lah seperti di negara-negara lain yang saya tahu masalah adopsi anak ini begitu. Bagaimana sistemnya mungkin sudah ada atau peraturannya sudah ada, tetapi itu kurang tersosialisasi dengan baik. Karena apa? Karena selalu ya mengadopsi anak, udah diadopsi anak karena ini keluarga. Ini kan juga memunculkan dan memicu permasalahan yang baru. Bagaimana nanti kalau dia sudah besar, dan bagaimana pula nanti kalau dia mau menikah, bagaimana hak-hak daripada si anak itu, begitu. Bagaimana pula nanti kalau orang tuanya, ini kan seakan-akan hak-hak untuk mengadopsi dan bagaimana pula cara mengadopsi itu tadi kurang tersosialisasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal mungkin ini adalah salah satu jalan keluar, saya yakin, untuk mengentaskan permasalahan anak-anak yatim ini tadi begitu. Iya, jadi kita melihat disinilah kenapa perlunya sebuah terobosan yang bagus dan yang berarti dari pemerintah. Samping itu ya tentunya sosialisasi terhadap pemerataan ekonomi dan kepada masyarakat-masyarakat yang mampu untuk masing-masing mau memperhatikan anak yatim, orang miskin, sehingga tidak terjadi jurang yang sangat dalam antara kaya dan miskin, yang pada dasarnya, pada akhirnya akan memicu gejolak sosial yang luar biasa besar dalam kehidupan kita, dan ini tidak diinginkan oleh siapapun. Maka saya melihat bahwa Eropa itu sendiri, walaupun dia tidak mengerti ada ayat-ayat seperti ini, tapi mereka atas nama jaminan sosial, yatim atau tidak yatim, tetap ada punya hak kepada negara dalam bentuk bantuan-bantuan yang sifatnya setiap bulan atau setiap tahun. Terus begini Ustaz, ada permasalahan seperti yang Ustaz Rian katakan tadi. Itu permasalahannya begini. Ibu itu memberikan anaknya kepada seseorang, yatim kan, gitu. Anak yatim ini. Gitu. Tapi ketika sudah menjelang besar, ini anak, khususnya anak perempuan ini Ustaz. Gitu, ibunya datang ambil, mau mengambil anak. Padahal sudah terjadi kesepakatan. Mulai serahkan, pokoknya kami serahkanlah anak ini. Tapi apa maksudnya ketika diambil itu ingin dikawinkannya dengan orang, padahal yang ingin dikawinkannya itu kepada orang yang belum mengenal pendidikan atau mengenal hukum. Gimana ini Ustaz Ardiansa yang begitu itu? Ya, jelas dalam hal ini seperti yang dikatakan tadi, inilah kerancuan dalam masalah adopsi di awal. Apakah kita serahkan apa kita bertahan gitu? Kalau tidak ada surat perjanjian, sulit. Saya melihat di sinilah perlunya sabda Nabi itu, al mu'minu ala syurutihim. Tetap kalau memang ada persyaratan dibuat di pangkal perjalanan adopsi tadi, si ibu nggak boleh semena-mena mengambilnya walaupun itu anak dia. Tapi tetap hak pemeliharaan kepada orang yang di memelihara sesuai dengan kesepakatan. Iya, al-mu'min ala syurutihim, sesuai kesepakatan. Artinya apa? Jadi, sampai besar anak ini tetap masih di bawah kendali si orang tua yang mengadopsi. Ibunya tetap ibunya, dia tetap memberikan, dia tetap berhak terhadap anaknya ini, tetapi tidaklah penuh seperti dia memelihara semenjak kecil. Pendengar yang berbahagia, memang menarik kajian-kajian terhadap permasalahan sosial seperti ini, dan kita melihat ini adalah sebuah kajian yang singkat. Insyaallah mudah-mudahan pada saat-saat akan datang kita akan bertemu lagi dalam kajian-kajian yang semisalnya. Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Hanafi, Ustaz Ardi, Fajrul Haq, dan seluruh tim mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.